Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? Ya. Tajuk baru. Masalah ke apa? Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, masalah takbir kemudian daripada sembahyang bagaimana aturan. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, takbir orang-orang pada raya fitrah dari waktu hilang lenyap matahari malam raya fitrah, takbir dengan menunggal atau berkumpulan pada tiap-tiap hal hingga keluar imam bagi sembahyang raya, kemudian berhenti mengucap takbir. Kata Syafi'i, dan aku sukakan bahawa ada imam mengucap takbir yang mengiringi sembahyang maghrib dan isyak dan subuh, dan antara demikian itu dan yang datang hingga sampai ke tempat sembahyang kemudian berhenti imam akan takbir. Hanya saja aku sukakan demikian itu bagi imam kerana bahawa ia seperti orang-orang pada barang yang aku sukakan bagi mereka itu orang. Dan jika meninggalkan dia oleh imam, nescaya takbirlah orang-orang. Baik, takbir raya hak malam raya ni, dia bermula dengan tenggelam matahari. Tenggelam matahari macam tadi maghrib, esok sembahyang raya pagi. Masuk waktu maghrib tadi, maka takbirlah. Masuk waktu takbir. Takbir raya tu lah. Dan dia kata sunat imam itu dia mengepalai takbir. Pas sembahyang maghrib, pas sembahyang isya, pas sembahyang subuh. Sampailah kepada nak sembahyang raya betilah. Situ. Sama ada seorang ataupun ramai. Kalau imam tak takbir, makmumlah takbir yang ramai. Imam tak takbir lepas salam. Nah, imamnya makmum Allahu akbar Allah. Gitu. Masalah takbir bagi orang yang mengucap mengerjakan haji. Kata Imam Syafi'i, dan mengucap takbir orang yang mengerjakan haji waktu mengiringi semayang zuhur pada hari menyembelih sampai semayang mereka itu akan subuh daripada akhir hari tasyrik. Kemudian berhentikan takbir itu bila takbir di belakang semayang subuh daripada akhir hari tasyrik, dan mengucap takbir imam mereka itu di belakang segala semayang, maka mengucap takbir pula orang sertanya imam, dan mengucap takbir segala orang yang berserakan itu pada malam dan siang, pada tiap-tiap awal yang dikelakuan. Kerana bahasanya pada haji itu dua zikir yang dinyaringkan dengan dia zikir talbiyah, dan yang itu tiada berhenti ia menaikkan kemudian daripada subuh daripada hari menyembelih, dan semayang yang tempat permulaan takbir, maka tiada semayang kemudian daripada nontok jamrah pada hari menyembelih dulu daripada zuhur, kemudian tiada semayang di Mina kemudian daripada subuh daripada akhir segala hari di Mina. Maksudnya pada hari-hari raya juga boleh bertakbir bermula pada hari semelih. Hari semelih siapa kepada akhir hari tasyrik. Takbir orang yang tiada mengerjakan haji kemudian daripada raya. Kata Imam Syafi'i, dah mengucap takbir sekalian orang yang serata-rata muka bumi dan orang yang dalam negeri dan yang musafir, sebagainya orang yang mengerjakan haji, yang ini kemudian lebih semayang zuhur daripada hari nyemleh sampai semayang subuh daripada akhir hari tasyrik, dan takbir juga mereka yang hadir daripada mereka itu akan jemaah, dan tiada hadirnya dan yang haid dan junub dan ketiadaan berwudu pada segala saatnya daripada malam dan siang. Yang ini sini terletak perbezaan takbir raya puasa dengan raya korban. Raya korban ni bermula dengan sehari sebelum raya, hari wukuf. lepas daripada waktu subuh, dan tidak berkait dengan lepas sembahyang, dan tidak yang takbir yang berkait dengan lepas sembahyang ialah takbir korban raya, korban raya daripada takbir muqayyad. Adapun takbir pada malam raya, takbir mutlak. Malam raya ni mula dengan maghrib, sama ada malam raya fitrah atau malam raya korban, takbir tu takbir mutlak. Lepas sembahyang boleh, di mana-mana pun boleh. Tapi bila habis dah sembahyang hari raya, yang ada hanyalah takbir muqayyad untuk sembahyang korban saja. Lepas sembahyang zuhur, lepas sembahyang asar, hari ni boleh. Dan boleh juga bertakbir orang yang musafir, sambil musafir takbir. Begitu juga perempuan haid, takbir juga. Jangan lepas peluang. Walaupun tidak mari masjid, takbir di rumah. Dengar orang takbir surai, takbir di rumah. Boleh. Ataupun orang yang sedang junub, adab so, takbir juga. Tak ada masalah. Haid dengan junub ni tak boleh baca Quran. Zikir boleh. Takbir ni termasuk zikir. Takbir di belakang tiap-tiap sembahyang itu berapa kali? Kata Imam Syafi'i dah mengucap takbir, imam dan mereka yang di belakangnya mengiringi dengan sembahyangkan 3 takbir dan lebih banyak. Dan jika meninggal akan diberikan itu oleh imam, saya boleh takbir mereka yang di belakang, yang di belakangnya, dan mengucap takbir selain orang di atas bumi, di mana takbir ahli Mina. Dan tiada menyalahi mereka itu pada mereka itu melainkan pada suatu, pada bahawa mendahului setiap mereka itu dengan takbir. Maksudnya takbir ini sekurang-kurangnya akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abi. Itu paling paling kurang lah, sekurang-kurang. Ada kerja sangat lah. Ada kerja sangat, mustahak sangat, 3 kali. Lepas tu dia kata maka lebih, maka lebih ni, dan jika lebih daripada itu afdal. Belagak-lagak biar panjang tak habis apa. Panjang sampai berjam-jam tak apa juga. Dah ke menyusah korang, tak menyusah. Sebab semayang mu'ah ni dia jadi menyusah kalau baca panjang. Dia kena Tok Imam salam baru boleh Tok Ramu sembuh. Tok Imam tak salam, Tok Ramu tak boleh sembuh. Tapi takbir tak apa. Dah panjang sangat, lama sangat takbir, Ramu lagi tak salam. Boleh bangun, boleh berada. Dia tak ajar niat umpah rokok pada imam tak ajar. Kalau semayang, Nabi juga jangan panjang kalau orang ramai. Wa'i ke orang ramai. Kalau ni tak apa. Takbir kemudian daripada bangun, daripada tempat semayang. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um dan mengucap takbir, imam mengeringi segala semayang selama dia ada bangun dia daripada tempat semayang. Maka bila bangun dia imam daripada tempat duduknya semayang, dia ada atas bawah kembali ke tempatnya, maka takbir. Dan aku sukakan bahawa takbir dalam masa berjalan sebagaimana takbir atau takbir ia di dalam satu majlis, jika jadi ia kepada, jadi ia kepada lain daripada majlisnya. Dan jangan meninggal oleh orang yang jadi makmumnya akan takbir dengan sebab takbir. Dan jangan membiarkan mereka itu akan di imam, jika meninggal di imam akan takbir. Baik. Lepas pada semayang, tu imam pun bangun. Bangun. Lepas tu mari duduk pula takbir. Ada kena gitu. Dia lepas semayang sebelum bangun. Untuk takbir muqayyad. Untuk takbir muqayyad. Takbir sebelum masuk matahari hari raya dan selepas daripada selesai semayang raya. Dia panggil takbir muqayyad. Dikait dengan lepas semayang saja. Kalau malam raya start dengan maghrib sampai ke pagi semayang raya tu tak kira. Bangun dah, duduk dah, bangun pulak, duduk pulak takbir, tak ada masalah. Tapi yang lepas semayang ni, kalau imam tak takbir, dia pergi berhak dulu 2 surat, lepas tu masuk takbir yang mana-mana. Tak boleh. Buat, tak dosa. Tapi tak digalakkan lagu tu dah. Kerana amalan Rasulullah dan para sahabat, lepas salam. Lepas salam. Dia sama macam wirid lepas semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubik lah duduk kat selaga mama. Boleh mana ini masuk pula. Subhanallah, subhanallah mama. Dah kau ni tak imam boleh. Ni lepas salam. Begitu juga kalau dia ni mengapalai majlis. Majlis lain lah, bukan majlis sembahyang jemaah. Orang jemput tahlil ke? Pada hari-hari yang boleh bertakbir. Masalah takbirlah juga bila sudah mengerja, bercakap kemudian dia sembahyang. Kata Imam Syafi'i, dan tiada takbir dengan sebab dipotong oleh bercakap kemudian dia sembahyang. Padahal ada ia pada tempat duduknya lagi. Maka tidak ada dan yang bawa takbir daripada saatnya. Dan aku sunatkan baginya dan demikian itu. Jadi kalau orang cakap sembang dah, lepas tu nak takbir semula, dah sunat dah. Eh? Ha. Lepas tu lepas pada sembahyang, jangan cakap lagi. Takbir dulu. Takbir raya itu bagaimana lafaznya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan bermula takbir itu sebagaimana yang ditakbirkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam sembahyangnya itu Allahu Akbar. Maka mulai oleh imam, maka berkata ia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hingga dikatanya imam 3 kali. Dan jika menambah ia akan takbir itu, maka iaitu yang dipilih elok, itu yang lebih elok. Dan jika hendak menambahnya, maka hendaklah dikatanya. Jadi sekurang-kurangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum beriku Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak kesesan sekurang-kurangnya. Nak? Ha. Tapi akbar lebih daripada itu. Nak lebihnya, kata gini. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallahu wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazaman ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Maka ini elok, dan barang yang lebih setelah ini daripada zikrullah, aku sukakan dia. Tambah lagi, suka lagi. Lain dari bahawasanya aku menyukakan bahawa mulai dengan 3 takbir sekali jalan. Dan jika ringkaskan atas 1, memadai akan dia. Dan jika dimulai dengan sesuatu daripada zikir dulu dari takbir, atau tiada didatangkan takbir, maka tiada kafarah atasnya. Baik. Kalau tu imam tu berlepas pada salam, dia wirid dulu. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kata Allahumma antas salam dan sebagainya. Lepas tu baru takbir. Tak sunat gitu. Nah, tapi kalau dia buat gitu, taklah bersalah. Nah, tapi tak apa gitu. Yang baik lepas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Lepas tu wirid, wirid lepas takbir. Dia tepat takbir situ. Nah, pada 5 hari tasyrik. Nah, 5 hari, 2 hari raya, 1 hari raya, 1 hari wuku dan 3 hari tasyrik. Nah, jadi banyak lagi imam-imam setengah tu dia wirid dulu. Banyak sebab dia wirid dulu. Nah, habis tu baca doa pula. Baca doa baru takbir. Nah, dia lepas salam. Jadi sekurang-kurangnya orang yang tak pandai banyak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu yang diriwayatkan daripada banyak hadis. Neh? Bila uti nak takbir panjang, nak kalau surah boleh ikut tu imam, tidak duk surah duk patah duk ngai. Tak. Ikan lama makan ah. Nak boleh tak apa, tak ada masalah. Eh, tunggu jorang patuk di ikan. Sunat kat takbir di mana-mana kan dia. Nak pada atas muka bumi. Maka pendek dah pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah tu. Lepas tu nak afdahnya sambung lah. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar la na'budu illa iyah mukhlisina lahuddin. Maksudnya tiada kami ni menyembah melainkan akan Allah Ta'ala. Hal keadaannya kami sekalian ikhlas bagi Allah itu dalam beragama. Walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir tak suka. Sebab itulah kita nak buat satu-satu benda yang diperintahkan oleh Allah. Jangan kira orang kafir. Pasal orang kafir dia menumpang saja. Dia bukan penduduk tetap bumi ni. Dia menumpang saja. Penduduk asal orang Islam. Nah, orang yang mari dulu tu lah penduduk asal. Dia duduk situ dulu. Nah, beribu-ribu tahun. Lepas tu mari orang lain pula baru duduk kediang. Dia panggil menepang. Nah, maka yang mula-mula duduk di bumi ni Nabi Adam lah dengan Siti Hawa orang Islam. Lepas tu ribu tahun sampai kepada zaman Nabi Nuh, baru start ada seka mula jadi kafir. Sembah berada. Nah, jadi maknanya penduduk asal ni orang Islam. Nah, jadi tiba-tiba penduduk asal nak buat satu-satu perkara agama, nak dalih narok ni ke orang baru mari. Dengan menumpang. Mana boleh? Tak. Ha. Nak buat kala agama tak boleh. Kerana orang kapir, kerana itu tak boleh. Nah, ha, ini tak boleh. Pasal dia, kita tak ada ra'i kepada dia. Nah, ra'i dalam hubungan-hubungan yang dibenarkan syarak. Dalam nak menegakkan agama tak boleh ra'i. Nah, ha, dia musuh Allah, musuh Rasul, musuh orang beriman, musuh malaikat. Nah, bakal ahli neraka. Kita pergi ra'i juga. Mana boleh? Nah, ha. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah, janji Allah benar. Janji Allah benar. Wa nasara abda, Allah akan tolong hamba-hamba ni. Wa hazamal ahzab wahdah, Allah akan menghapus atau mengalahkan tentera-tentera pakatan bersekutu yang nak mengalahkan Islam. Nah, akhirnya Tuhan juga yang akan memenangkan tentera Islam. La ilaha illallah wallahu akbar. Itulah. Nah, wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Dah lagu-lagu dah usah. Letak irama waktu waktu saja nak suruh sedap dengar. Nak nak suruh sedap dengar. Kali ikat dengar. Nah. Ha, mana kalau kata tu gitu boleh pahala dah. Ada orang yang tak mampu kata. Siapa gerakan kat dia mikrofon, eh saya tak anda. Ambo dah lah takbir. Lagu dah anda. Nampak? Bukan macam rawi. Kata seri lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah ilham. Tengok-tengok dia. Mana ada lagu? Abu Abdulimu. Lagu dah lagu. Nah, bukan wajib lagu. Nah, cuma lagu sedap kat dengar. Deh. Nah, rasa nak alik kapung. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, deh dengar. Tak boleh jadi MB. Nah, tak. Tidak. Nah, duduk atas semangat, tak lah. Nah, jadi sedih kat dengar. Nah, tak mana mati ayah, mati mak. Tak. Okey, tahun ni. Tak ada dah mak ayah tahun ni. Nek. Tak mati laki. Nek. Nangis dengar orang takbir. Tak. Tahun lepas sama ngetuk lelaki. Nak. Ngetuk lelaki dekat cocok hati, kita dekat kipas. Nak. Tahun ni dengar orang takbir. Mati tuk lelaki, mak lempik. Mati dah berlanggar. Nangis tahun ni. Nak. Dia dengar orang takbir. Lepas takbir akan ikut. Nah. Babu ma ja'a la salata qabla al-aidi wa la ba'daha wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kali. Siap. Kat mana? Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan pintu yang kedua, pintu orang yang semayang, yang membaikkan oleh mereka itu akan wuduknya dan segala rukun sembahyang. Baik, pintu yang kedua daripada lapang pintu syurga ni, neraka tujuh pintu, syurga lapan. Iaitu pintu untuk orang yang sembahyang. Maksud kau ni? Tapi sembahyang lagu mana? Sembahyang yang molek. Bukan sembahyang yang tak molek. Sembahyang yang molek. Molek lagu mana kau? Sembahyang yang dah biasanya Nabi sebut sama dalam hadis-hadis. Dia membaikkan wuduknya dan maknanya rukun-rukun sembahyang. Nah, ambil wuduk tu molek, maknanya sempurna. Dunia di semayang tu, dia tak buat benda-benda rosak semayang dia. Nah, sekali pun tidak khasyak, sekali pun tak khasyak. Boleh masuk syurga kat pintu ni. Nah, nak sempurna. Ada pun khasyak payah. Nah, lepas tu khasyak tak masuk rukun. Kalau khasyak tu masuk rukun semayang, bakal ada sos sama kita semayang. Nah, jengkering sama. Ya, kak kedua, nyak ni kak ketiga anjing. Nak. Ha. Jadi dia bukan, dia sunat-sunat semayang. Nah, jadi ambil wuduk molek. Lepas tu biasa Nabi kata, man tawadda'a wa ahsana wudu'ahu. Barang siapa yang mengambil wuduk, kemudian dia mengelokkan wuduknya. Ambil wuduk ni hak guana, elok hak guana. Elok ni hak Nabi ajar tu lah. Nah, basuh tangan, komo, masuk air ke hidung. Nah, kemudian basuh muka molek biar rata tiga kali, tiga kali. Basuh tangan rata habis sapak siku, sapu kepala. Yang moleknya sekurang-kurangnya satu setapak tangan. Tak wajib setiap kepala. Ambil jari sah dah. Tapi afdal sekurang-kurangnya 1/4 daripada kepala. 1/4 setapak tangan. Nah, setapak tangan atas ni saja ambil. Tak apa dah. Nah, setapak tangan. Pada kita ni 4 setapak tangan. Sini, sini, lepas tu belakang ni dua. Nah, habis setiap kepala. Nah. Kemudian sapu telinga, Nabi sapu telinga 3 kali dan basuh kaki, lepas basuh kaki kita doa. Itu wuduk yang yang elok. Lepas pada tu semayang. Semayang ni biar tak khusyuk tak apa, tapi khusyuk tu kalau boleh nak khusyuk lah. Tapi biar betul-betul rukun 13. Nah. Maknanya biar kena syarat-syarat ni. Jangan dalam jalan tu takbir tu. Nak sejauh Dato' Imam rokok dah. Nah. Dia mari dalam jalan tu, dalam jalan. Takut tak dah ni. Takut tak imam kak. Dalam jalan. Allahu Akbar. Gaduh je keke. Ada mari. Jadi biar berhenti dulu. Berhenti dulu. Nah, berhenti dulu barulah boleh takbir. Dia gitu. Dan kalau tak dah ni, tak dah ada masalah. Tak imam kat pada tak dah rakaat. Bukan tak dah masuk surga. Tak? Kalau tak dah masuk surga lainlah kali nak tutup habis tu surga. Lain kita akan cuba tu maknanya. Nah, bukan ni tak dah rakaat. Nah, tambah masalah jangan awak kelak gitu. Nah, curi ayam gitu kat merah tu. Dalam jalan takbir tu. Nah, buah madang. Tak sah tu. Dia pandai bahas mayang. Biar tak pandai macam ustaz pun boleh hurah gitu gini. Tak, pokoknya pandai setakat hok orang ramai. Nah, ahli kalau ada lagi hok tak boleh mengetahuan macam orang ramai. Nah, dia mari kita imam kok dah. Dia pun takbir Allahu Akbar. Imam pun akak pada. Nah, sama dengan dia je. Dia pun kok mula seorang. Ada tak? Bila kita hok takbir, tu imam akak pada, tak payah kok lah. Nah, tak payah kok. Ataupun kita baru nak turun untuk imam akak. Tak ada rokok tak? Kita baru nak turun rokok, dia akak tak? Haa, berhenti rokok, naik balik. Nih. Dia yang kita rokok ni masa tu imam duduk dalam rokok. Kita pun takbir. Bila sapar dalam rokok, dah atau tak dalam lainnya, tak apa. Tak salah kita rokok. Yang salahnya tu imam akak dah pada kita rokok pula. Nah, tu tak kena. Pasal kita masbuk kan? Lepas tu antaranya biasanya kalau kita gaduh kau bacaan Fatihah. Fatihah ni rukun semayang. La salata liman lam yakra' bi Fatihatil kitab. Tidak jadi semayang orang yang tidak baca tu Fatihah. Bukan baca sedap, baca tu. Neh, baca sedap lain yang tu qori. Al-Hafiz itu baca sedap, neh. Baca tu je tak. Maknanya di antara yang doktornya tak cukup huruf. Tak cukup huruf Fatihah. Jangan main tak sah semayang. Nah, Fatihah ni 156 huruf. 156. Nah. Jadi kalau kita tinggal sebutir huruf saja, tak sah Fatihah kita. Bila tak sah Fatihah, tak sah lah semayang. Nah. Umpamanya bismillah tu dia rukun semayang. Pasal dia permulaan ayat bagi Fatihah. Fatihah ni mula dengan bismillah. Cuma mazhab lain dia baca perlahan. Nah, mazhab Syafi'i ini sunat baca kuat. Nah. Jadi kalau kita tak petik, tak ihtiyat, tak cuma tinggal sutik Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu ber tak ada. Nah, dalam slow setan main. Nah. Kalau tak mau semayang dia kacau dengan awi semayang. Kalau semayang tu dia suruh buang sutik. Dia tak kata buang suti ber. Dia tak kata gitu. Dia cocok suruh gaduh. Nah, kita tak ada. Nah, pahala dalam kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dan mana ber? Mana ber tu makna dengar kan? Al-ba' li tabarru. Mana aku mengambil berkat dengan menyebut nama Allah. Aduh. Dan mana? Tak ada. Nah. Berharahja asliyum tu. Nah. Ber tu harahja asliyum. Muta'alikum bimahzupin. Kalau memang mengaji nahu. Harahja yang asal, yang ada tempat takluknya. Nah. Ha, yang dihazafkan daripada bismillah. Maksudnya so. Ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Mana ber? Ha, tutik. Ha, tu mana tak sepuluh lah ya, rukung. Nah. Ha. Sekarang tak ada kau sutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah je. Salah. Dan mana Hamzah? Kan assalam Nabi ucap. Tak pernah lagi Nabi semayang. Sahabat dengar assalamualaikum. Tak? Ha. Tak ada lagi. Eh? Ya, kan nak jima orang. Tak apa lah. Assalamualaikum. Tak? Ha. Ha, tu tak apa lah. Tak ada kait dengan semayang. Walaupun doktor. Tak boleh pahala. Tapi tak masuk semayang. Tak? Ha, ni tak jadi semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Tak buat tak imam ni. Tak? Tak buat ni dah. Amzah tu tak ada. Tak? Ha, assalam ayah ngah. Ha. Neh. Mana ni dia ni? Assalam. Assalam. Assalamualaikum. Begitu kan? Nah. Ha. Kalau lain kita jumpa orang, ngaruk kali salam. Nah, ada dak masuk sembahyang. Neh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak ada orang. Nah. Tu lain. Neh. Ha, ni sembahyang. Bila tak sah, salam dah tubik semayang. Dah lihat tubik lah semayang. Nak? Ha. Nabi kata dah, waktita muhattas lim. Semayang ni tubik keluar pitunya dengan salam. Ha. Makna kalau dah salam, dah keluar lagi semayang. Bila dah salam dengan tu, dah redak, dah keluar lagi semayang. Bila dah keluar lagi semayang, tiba-tiba dia bangun naik utus ikan, makan roti janah, dosa lah dia. Itulah mak kata tu kata tak. Dah tak salam betul ni. Tu kata sikit. Allah dah wajibkan kita ni pandai bersebut suti-suti huruf. Sampai suti Quran 30 juzuk 6,000 ayat lebih. Nah, Fatihah saja wajib dalam hidup kita. Neh, biar sebut tu. Tuan Bu yang mau 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, belajarlah Fatihah. Dari 7 ayat tu biar betul. Nah, takkan tak buat juga. Dan pintu syurga yang ketiga itu pintu orang yang memberi zakat dengan baik. Diberi mereka itu akan orang yang menerima, mustahil orang terima zakat. Baik pintu ketiga, pintu orang yang ikhlas dan beri elok benda-benda zakat. Kenapa gitu? Sebab dalam suatu hadis Nabi kata ada orang yang pilih barang-barang hak dak molek harta dia beri zakat. Nah, kalau dia nanang kurma, cair kurma hak pek-pek. Kau sembong-sembong waktu beri zakat. Tuhan tak mau terima gitu. Nah, ni zakat kena comel. Neh. Maknanya kalau maknanya zakat dia tu apa benda ni? Kain cari kain hok maknanya orang niaga kain zakat keluar kain. Dia cari kain-kain batik hok terak dak masuk. Hok seluk dawah dak terjadi. Tu ibu suku tu. Tu nak buat zakat lagi. Ha, comel-comel kala terang-terang kuning siok. Nak ijan naun. Hak tu nak atas pasal. Ada kot sini gitu. Neh. Ada lewat gitu. Neh. Lakat-lakat ni hak Tuhan minta. Neh. Hak Tuhan minta. Hak lain tu hak mu. Kita nak walek with Tuhan ujung. Something gitu ni. Neh. Dan pintu yang keempat itu pintu syurga, siapa masuk? Pintu orang yang menyuruh dengan ma'ruf dan menegah ia daripada mungkar. Ini tak kira siapa-siapa pun. Dia suruh orang buat benda ma'ruf. Ma'ruf ni benda yang elok. Benda molek. Ma'ruf. Ma'ruf ni daripada perkataan arfun. Ma'rifah dia. Ma'ruf benda yang dikenal. Maksudnya benda yang orang kenal benda ni molek. Dia suruh orang buat. Tak? Ajak orang pergi, walaupun berkait dengan dunia, ajak orang pergi gotong royong, suruh orang pergi maknanya buang sampah. Benda makruh tu masuk juga. Apatah lagi kalau makruh itu kait dengan akhirat. Nah, ajak orang pergi surah, ajak orang pergi dengar, kepin orang pergi tazkirah, suruh orang pergi ceramah, suruh orang. Ajak. Dia panggil dakwah. Tak kira lah siapa-siapa pun. Dakwah ni tak kira lah siapa-siapa. Tuhan terima dakwah itu daripada orang beriman. Mu jamaah ke, mu tabli ke, mu apa sendirian ke, mu orang pasti ke, mu ajak orang buat benda baik. Nah, dikira orang tu telah berdakwah pada hari itu. Faham? Ini tak kira siapa-siapa. Tuhan tak tanya damu, ada tak suruh orang buat baik? Ada lah. Damu cuma oh mana? Ada hanya itu. Faham tak? Kalau betul perbuatan kita, ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada kira siapa-siapa. Leh, hak pertubuhan-pertubuhan ni hanyalah wadah saja. Nak? Dan menegah ia daripada mungkar. Itu ni orang boleh masuk. Dia boleh, dia larang orang buat mungkar. Sama ada dia larang dengan kuasa seperti dia kerajaan, atau dia larang tu dengan tangan seperti dia larang anak dia, ataupun saudara mara dia, atau dia larang tu dengan mulut seperti orang kampung orang ramai. Atau dia larang tu dengan berbagai-bagai lagi benda lain. Bolehlah tu. Larang dengan kuasa ni orang yang ada kuasa seperti kerajaan. Kerajaan ni dia keluar hukum mana-mana budak puan pak pakas luar nampak punggung. Kena denda 100 riyal. Tak bayar denda, lokat 2 malam. Liwat gitu. Mana tujuan nak cegah kemungkaran. Dia boleh masuk kerajaan ni, boleh masuk dalam situ yang nombor 4 ni. Jadi kalau Mak Sa'id buat gitu, dia boleh masuk ke situ ni. Pasal dia tergolong dalam orang yang mencegah kemungkaran. Kalau kita tak buat, kita tak masuk situ ni. Situ lain aku tak. Kita tak kira apa-apa. Syarat beriman. Dan kalau orang kata orang buat dosa, boleh juga. Sebab nak dakwah orang ada nanti ni, tak syarat maknanya dia tu tak ada dosa. Cuma adab-adab saja. Bukan syarat sah. Adab saja. Pada adab. Kalau Nabi kata tu, mu duk larang buat dosa, mu buat dosa. Mu ni tak ikut adab lah. Tapi kalau mu ada dosa, mu larang buat dosa, boleh pahala juga. Tengok kan orang curi malam-malam kan. Orang jumpa, orang curi, pakat kerja, mamam duduk-duduk ni. Kerja ni dia pakat kerja. Dia tengok dalam hak kerja tu, memang dia memang kerja sungguh, memang tak berahi ke orang curi, marah sungguh. Tapi dia ni kasi awet, kerja orang curi kok. Mana nak cegah kemungkaran. Padahal dia buat dah, setang dia tengok bawah pokok guru dia, nampak kaki-kaki jelai tu bit dalam lagu. Dia dah, senang flipah dia. Tapi bila orang curi dia kejar tak takat atas umpamanya, dia boleh pahala tak? Pahala bawa orang puan petang ni dah, tu dia boleh rasa pahala tadi bawa malang ni tolong orang kapung nak mencegah kemungkaran. Dia gitu. Tapi tak, dia tak syarat. Ada kata syarat tak ada dosa dulu baru boleh dakwah orang apa aja gitu. Kalau dia tak ada dosa, ulama ada dosa. Mencegah kemungkaran tu kalau kerajaan dia buat akta. Mana-mana budak lelaki pak pakar rata tekok, pak pakar subang di telinga, pak mananya pakar denda. RM50 bayar denda. Pak mana orang lelaki pak celuk rambut. Padahal rambut tidak berubang lagi, celuk kali lain RM80 denda. J15 hari. Umpamanya. Dia gitu boleh. Pasal apa? Pasal barang mahu siap lah ke tu. Orang Nabi kata kena laknak. Kena buat akta. Jangan buat awak jalan raya saja langgar api merah. Langgar api Tuhan. Kena buat atas. Maknanya orang lelaki-lelaki yang pakai belah rendek. Takak. Sama 10 ya. Itu awak dia lagi besar-besar sangat. Loling pula. Esok jumpa pula. 10 pula. Salah 3-5 puluh. Dia gitu. Periklah orang. Bukan nak suruh jadi susah orang tau. Biar ada hukuman gitu. Jadi kalau kerajaan buat lagu tu, maka kerajaan ni kalau dia orang beriman, dia masuk ke pintu nombor 4 pintu sun tu. Ni tak buat galak pula orang. terus berjoget suruh apa. Nah, ha, patut keluarlah akta mana-mana daripada rakyat Malaysia. Ha, yang perempuan yang menyertai mana-mana pertandingan nyanyi dan dia menyanyi tu didapang orang laki-laki yang ajnabi, ha, J 3 malam atau denda 400 riyal umpama ni. Ha, ha, buat gitu. Jadi kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Nah. Ha. Dan pintu yang kelima itu pintu orang yang memutuskan dirinya daripada syahwat dan menegah ia akan dia daripada hawa. Ha. Itu nombor lima orang yang jaga syahwat dia. Nah. Tidaklah ditunaikan kepada perkara ataupun cara yang tak dibenarkan oleh syarak. Ha, ini pintu yang kelima. Maknanya dia sanggup, ha, menolak keinginan syahwat walaupun peluang ada untuk melakukan perkara-perkara syahwat seperti ini. Tapi dia takut kepada Allah, dia tak buat. Nah, ha, dia, dia masuk pintu nombor lima. Contohnya maknanya puan tu ajak dia keluar dah. Eh, mainlah kita keluar sekali dah kenal saja. Nah, tak ada kau, mainlah kita jalan patah. Hari ni hari Jumaat ni. Nah, ha, kita pusing siapa patah pusing ikut bandar kita balik. Mula tak kau tapi. Lah, kata kau puan, mesej kau lelaki. Ada puan baik dah ni, setan kata ni. Nah, ha, ya. Lelaki dalam hati dah boleh. Mana nikah lagi? Nak? Ha, betul dah seronok. Boleh peluk, boleh pegang, boleh apa. Nak? Dua jam kat tu. Dia balik kampung nak lapang bandar tak? Ha, tak boleh, tak boleh. Ha. Tak apa lah. Ha. Sabar lah. Ha. Saya keluar, kita kenal saja lah. Ha. Nak? Sabar lah. Ha. Ha. Bulan lapang ni saya nikah dengan awak. Kalau kenal kau. Ha. Katanya orang lelaki. Nah. Ha. Mana? Dia ni tambah buat mausiat, tambah tunai syahwat. Mana dia boleh masuk pintu ni? Kerana Allah lah. Ha. Kerana Allah. Bukan kerana tak ada mutu. Dia tidak ambil tu kerana tak ada mutu. Ha, tu lain kan tu. Nah, dia tak buat mausiat kerana tak ada kenderaan. Nah. Ha. Cawak dah. Nak no, orang puan nikah. Orang puan tidak nak no, orang jantan nikah. Nah. Ha. Pak nikah ke kau? Ada orang salah. Dia gitu. Dia tak mau nikah pakai nak. Nak gendong, nak pegang, nak tinyu, nak gagal macam mesin. Nah, ha, tu pesan Yahudi. Yahudi itu orang Islam. Nah, ha. Pesan Yahudi. Bila-bila Tuhan diwak balik, anak kita pula rawat itu. Tidak apa. Bila kita buat gitu anak dara orang, pakai ganda rata tidak nikah gitu. Nah, anak kita pula lagi lambat laun. Paling dekat anak kita. Nauzubillah. Nah, ha, waktu kena tangan buat benda gitu. Nah, anak itu pula. Kita sedar ni. Bila kita dah menikah dah apa semua apa semua, anak kita pula Allah porong tak porong turung tu. Tak. Ha, kita kaji-kaji Allah aku jamaah itu. Nak ada taubat segera. Nak nikah. Nak. Ha. Mitok. Ni mitok. Dah kenal sangat comel sangat cun sangat ni awek ni selema aku ni. Nak. Ha, lagi mitok. Mak ni dah beri mitok kali lagi. Nak. Ha, tak punya cara pun. Nak. Ha. Ada benda bang. Dia kata. Ni nak saya ni kenal lama dah semek ni. Tak. Ha. Jadi nak mitok ke mana orang lah. Kalau kenal. Nak tunang, nak nikah. Tak. Tak buat jalan-jalan macam orang lain. Ha. Kabur terang gitu. Tak. Ha. Saya. Tak usah mana gaji. JKK. Nah, umpamanya. Nah, ha. Mak dia dengar JKK we lalu. Maim dia ada cok. Nak no, no lah kocek nak dunia. Nah, ha. Nah, tak ada benda dia. Tenang je. Nah. Rezeki yang susah lah rezeki. Ni tak selalu. Dah payah ngak. Dia duduk gila kat sini ngak. Sini duduk gila kat jatang. Bodoh lah tu. Nikah lah. Nah. Ha. Nikah. Ada masalah kan. Mak dia kata gini tak boleh pasal dia ni ngajuk tak apa nak lah kami tak ngajuk apa ngajuk ayah dia mati pahadah yang mati tu tak mau nikah kat bawah ha? Ha, kasih ingat ke ayah dah kata nikah dengan makcik faham kata gitu ha, tak apa nah kata gitu nah ha. Payah enggak lah gitu gini gitu gini. Moci lah senang. Nah. Dan pintu yang kenang itu pintu orang yang mengerjakan haji dan umrah. Lillahi rabbil alamin. Bukan kerana nak menunjuk-nunjuk, bukan kerana nak sedak. Tak. Nah. Jangan pergi tu kerana nak dapat title haji. Nah. Nampak mewek dah. Dalam kapal terbang senyum mewek. Sengih. Nah. Kerana mewek. Senyum tak mahu. Laki dia tanya. Tak senyum balik dia, panggil hajah lah kita. Haa tak? Haa, yang nak nama tu. Haa, berat nanang tu. Nak? Haa. Kan anak tu kan nak Allah Ta'ala. Walillahi ala nasi hajjul bait manittata'a ilaihi sabillah. Lillah tu kan? Bagi Allah. Nak? Haa. Bukan untuk manusia. Dia orang panggil haji, ada awal, tak ada masalah. Kan kita minta. Bukan kita berumang. Nah, ha, pengumuman ha? Saya bawa balik Mekah ni. Start hari ni dah anggil haji dah ya pak. Tu lain dah. Ha. Dan pintu yang ketujuh itu pintu orang yang berperang sabi ha? Pintu Hamas. Pintu mujahidin kan, ni. Nah, sama ada dia perang sabi tu zaman Nabi Musa itu, zaman Nabi Daud itu, zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat perang Uhud, perang Badar. Atau zaman sekarang perang di Palestin, di Afghanistan, di Iraq, nah sekarang di Somalia, nah Somalia sekarang perang sabi, Ethiopia serang di Somalia, Somalia ni negeri Islam hitam lah ke, Ethiopia ni dia besar kan, dia jiran ni tapi negeri Kristian, Eropah dan Amerika sekarang sedang membantu senjata kepada Ethiopia. Negeri Kristian Ortodoks, Kristian lama. Dah. Somalia ni negeri Islam. Nah, dia buat serangan malang masuk tembok-tembok orang lari pagi. Nah. Tembok dari jauh macam-macam sini. Nah. Dia nak takluk. Perang sabi tu. Lawan dengan tentera kufar. Perang sabi. Matilah dah, tidak boleh. Mati dalam perang sabi. Sabi-sabi ni, bila sabi ni jalan. Nah, sabil bahasa Arab. Melayu kata jalan sabilillah maknanya jalan Allah, mati pada jalan Allah. Mati mana? Mati berperang. Masuk ke pintu nombor 7. Pintu yang ke-8 itu pintu orang yang takut. Yang memejam oleh mereka itu akan mata mereka itu segala yang diharamkan. Pintu orang yang pejam mata, pintu nombor 8. Mana benda haram tak tengok. Tak tengok tu bukan kerana tak apa. Kerana Allah Ta'ala tak buat. Nak? Dah balik nadar kita tengok pula. Balik nadar kita buat tak TV. Tanya anak tak main ni akademi. Tak? Ni tengah gila akademi. 12 ekor beruk mak yeh boleh masuk final. Nak? Mudah-mudahan Tuhan buka pintu hati balik bertaubat ke jalan Allah. Itu saja. Nak? Dengan Tok Akin, Tok Akin pun pening habis. Nak? Dulu bertaubatlah Tok Akin. Nak? Mendekati jalan Allah lah, begitulah begini. Ini jadi Tok Akin pula. Nak? Belah kain kaki lah pula. Dah? Yoya, jadi bodoh habis lah pula. Nak? Biar Tuhan beri petunjuk. Tapi dalam keadaan sekarang, hak muka kena kata muka. Hak akan datang, Allahu A'lamu. Nak? Sekarang maksiat. Barang maksiat tu. Nak? Lepas tu kita ngaji tak dekat. Mati tak tengok orang joget. Sehingga tak tengok orang nyanyi. Nak tak dekat ngaji. Macam kita ambil air cuah atas belakang berdi. Cium. Tak boleh air. Kena pusing tu. Nah. Biar hati kita menjadi tanah semula. Tanah ni bila kita jiru air dia serak. Batu jiru air ngecipta muka kita semula. Nah. Jadi hati mata yang memandang yang haram. Hati jadi ikhlas. Bila kerah, tak lekat ilmu. Nak? Tak lekat. Pas mana lah ingat dah. Pas orang ni ingat lagi. Jadi bahan tijanah rutin, nambah pulak rutin, dah ingat dulu. Dah main gitu lah. Nak? Dan segala orang yang berbuat amal kebajikan. Dan segala orang yang berbuat bakti kepada ibu bapak ni. Dan orang, termasuk ibu bapak ni, tok nenek. Ibu bapak dia ada, hidup dengan tok nyang dia. Dia berbakti dengan tok nyang dia. Nak? Boleh juga. Dan orang yang berkasih kasihan dengan kaum keluarga dan lain daripada itu. Jadi banyak lagi, neh, dalam hadis lain sebut 8 pintu juga, tapi orang lain pula masuk. Jadi kelebihan masing-masing. Nah, dah ulama dah sebut di sini. Dah tak ulama dah masuk surga. Tutup guru yaknya dia duduk luar. Nah, faedah yang telah bersabda Nabi SAW bahawa dalam syurga itu ada pintu dikatakan baginya babud duha. Maka bila adalah pada hari kiamat menyeru oleh yang menyeru, makna malaikat, manalah mereka itu mengekali mereka itu atas bayang duha. Inilah pintu kamu, maka masuk oleh kamu akan dia dengan rahmat Allah Ta'ala. Dipanggil babud duha, pintu duha. Pintu ni tu orang yang kekal semayang duha. Semayang duha, semayang yang paling ringan, sekurang-kurangnya 2 rakaat, paling afdal 8 rakaat. Nah, sekurang-kurang 2 rakaat. Nah, waktunya pagi, matahari sekarang dah lebih kurang pukul 8 boleh dah start. Nah, antara pukul 8 sampai ke zuhur. Nah, orang kerja berjabat yang madam, masa waktu hafif minum kopi. Nah, pukul 10. Nah, setengah jam dah minum kopi 25 minit semayang duha 5 minit dah. Memang dahnya. Bukan semayang tasbih. Nah. Semua rendah lah. Dengan babas tu dah. Dari babas bukan jalan sendiri. Nah, bah tolak pukul 9 semayang dulu. Nah. Dan telah datang warid pula dalam syurga itu satu pintu dikatakan baginya Rayyan. Jadi masuk akan pintu ini melainkan orang yang puasa. Rayyan pintu puasa. Bukan puasa Ramadan, puasa sunat. Tambih, jaga-jaga. Dalam menyebut oleh ulama bahawa segala makhluk itu berdiri ia daripada kubur mereka itu atas hal mereka itu. Yang adalah mereka itu atasnya, atas hal. Ini kelakuan di dalam dunia yang besar dan yang kecil. Dan yang panjang itu panjang. Dan yang pendek itu pendek. Bangkit di padang mahsyar atas rupa asal. Neh? Atas rupa asal. Mana orang kulit putih, bangkit kulit putih. Orang tu kulit hitam negro, bangkit negro. Orang tu gemuk, masih mati, bangun gemuk gitu. Orang tu cek mati, bangun cek. Nak cek mana umur 2 hari, beranak mati. Bangun umur 2 hari. Dia tak jadi besar. Dia jadi besar macam orang dewasa umur 3-3 dalam surga. Nah, pada masa tak surga lagi. Keadaan dalam dunia tu. Nah, orang hak maknanya orang yang orang kulit putih, orang hitam. Orang kuruh bangun. Muka tu leh, tak lari sikit. Nah, kalau muka tu leh. Memang tak lari sikit. Nah. Maka bila masuk mereka itu akan syurga, masuklah mereka itu akan dia padahal muda lagi elok atas rupa Nabi Yusuf. Allahu Rabbi. Masuk syurga baru tukar. Nah. Nabi Yusuf ni Allah comel lah. Bukan muka je comel, tubuh ha. Nak? Kita ada juga muka comel, tubuh tak comel. Nak? Muka semak. Perut kunci. Nama ada juga. Nah, ada apa muka comel, kuru macam belalang kacung. Nah, ni ada juga. Nah, dalam surga ni Tuhan buat, habis comel lah ke. Dengan muka, dengan hidung, dengan mata, dengan tubuh, dengan dada, dengan perut, dengan peha, dengan kaki, dengan jari habis. Tak, ada tak? Ada rapah mulut comel, mulut dia comel, dengan hidung punya dah. Tak? Dia makan spek hitam. Oh, comel pula rapah. Ha, tak? Mulut kena. Hidung tu comel. Pandangan mata lah Tuhan buat ni pula ke pandangan kita. Nah, kita pun orang. Nak ajak minat air dia pun ke spek hitam. Kita masuk aja kita spek hitam. Tak? Kata mudah. Nah, mata pula tak hidung tu. Nah, ada juga. Mak nak kabur pasal apa gitu? Pasal Tuhan tak bijak tak? Tuhan bijak ni buat jantan masa. Nak kabur dunia-dunia ni barang tak sudah lagi. Faham? Barang tak sepuna. Tak sama tu akhirat. Dia begitu. Nak? Orang lelaki pula maknanya muka, semak, apa semua. Tak, tubuh kita tengok malik dah. Puan tengok kenal. Dia 3 orang budak puan berbandung berbuk dia. Tapi modoh tu. Mana pun modoh. Nah, Ha, dah uti ngira-ngira dah ada. Ada juga gitu kan, syeng. Ha, dia dah lekat. Dia di akhirat kat ni. Tak? Ha. Dia jaga-jaga atas dunia, muka jamai, tubuh jamai. Ada juga muka jamai, jamai, panggil mata-mata, bulu mata letik, dengan lesung pipi, hidung macung. Tak? Ha, dengan maknanya, kaki-kaki molek, tekok jinjang. Tak? Ha, perut-perut kepeh, ramai, putih selepu pula, tumit-tumit kaca. Tak? Ha. Tapi, si kurang. Tu sukurung. Tu Allah usung. Kalau kat highway, kalau ketuk memang babah kereta. Tak? Jadi banyak korang. Akhirat sepunya sungguh. Tak? Ha. Jadi, orang lelaki atas rupa wajah Nabi Yusuf. Tak? Ha, atas wajah Nabi Yusuf. Comel sungguh lah. Nabi Yusuf, anak Nabi apa? Nabi Yaakob. Cucu Nabi? Yaakob anak siapa? Cucu Nabi Ishak, cicit Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Ini nombor dua, Siti Sarah. Nah, anak Ishak Nabi Yaakob. Anak Nabi Yaakob Nabi Yusuf. Nah, pak beranak Nabi belaka. Nah, Dato Nabi lain uduh kan? Uduh. Nabi yang paling comel Tuhan beri selain pada Nabi Muhammad. Nah, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Nah. Dalam hadis kata Allah beri kepada Nabi Yusuf satu bahagian daripada 100 kecantikan Nabi Muhammad. Sehingga orang puas tengok Nabi Yusuf gila. Bukan gila macam kita, gila macam kita gila duk teringat dia gila terlepas tu sudah. Ah gila gitu papa kelepas. Macam gila kita tengok gila tu teringat tu lah tak. Deni ana dah. Uduk gila omek puang. Nah, ha, uduk anak tu uduk bajila. Dah. Dua tiga orang lelaki gila lepas berebut bala-bala sendiri. Tu gila maknanya berebut now. Nah. Hak Nabi Yusuf ni orang tengok memang geng macam ke macam kena dadah. Faham tak? Ha, tu hebat sungguh kan. Ha? Comel sungguh kan. Ha? Dengan hidup dah keturunan Nabi Ibrahim. Nah, Bani Israel. Ah, memang jamin Bani Israel. Nah, ini anak keturunan ni nak tengok orang Israel, orang Palestin. Nah, duduk sebelah Israel, duduk sebelah Jordan, duduk sebelah Palestin, orang Syam. Memang jamin ya. Nah, ha. Mata sabung kalau orang Jordan. Nah, orang Israel mata sabung, mata biru, mata hijau, mata macam kucing. Nah, rambut perang, rambut belang, rambut kuning. Nah, ha, dia tak macam agak Yaman tu. Oh, macam jual makakit tu. Ha, jual khetel, kamu khetel. Nah, ha, ni agak agak ni. Agak Bani Israel asal. Nah, turunan Nabi-Nabi. Comel, ha. Ha. Walaupun dia hitam bertung, masuk dalam syurga jadi rupa Nabi Yusuf. Bukan jadi Nabi Yusuf. Comel, kecantikan tuan beri. Nah, rupa lain-lain kan salah faham kan rupa Nabi Yusuf belaka. Oh gitu lah. Ha, takut duk faham gitu tak kecantikan Nabi Yusuf. Nah, ha, dia lain-lain. Nah, kecantikan yang Tuhan beri tu ambil hak spek Nabi Yusuf. Ha, faham tu. Macam kereta kan, kereta tak. Ha, kereta dia hak jamin kereta Ferrari. Ha, Ferrari. Nah, model lain-lain. Tapi kecantikan yang diubah pada muka-muka kereta tu kecantikan company Ferrari. Nah, comel semua. Tak ada bersih pun kalau dia tengok macam kaki je ni. Tak ada. Macam perotak ada. Memang Ferrari. Tapi lain-lain. Yang ni gini, yang ni hidung gini. Yang ni mucung gini. Yang ni grey gini. Yang ni lapu gini. Comel lah ke? Nah. Dah murah kali apa? 2 juta. Haa, dia gitu. Haa, gini juga bukan rupa Nabi Yusuf. Kecantikan Nabi Yusuf. Nah. Haa, dia gitu. Lain-lain muka kita kenal. Muka, makan cik kalau kata suami kita. Muka suami kita, tapi kecantikan Nabi Yusuf bos itu. Pening tengok muka dia. Mana pula? Meh laki aku. Tapi sampai yang gini tak aje tengok eh. Macam mimpi. Oh, tengok lah. Tak? Dan atas panjang Nabi Adam 60 hasta. Tinggi 60 hasta. Nah. Mana besar lah, saiz besar. Tak? Saiz besar. Kita ni saya cek. Saya Nabi terakhir. Nah, Nabi terakhir, umat terakhir. Ini umat Muhammad ni. Umur paling pendek. Tubuh paling rendah. Nah, Yang mula-mula turun Nabi Adam AS. Umur panjang dan saiz tubuh besar. Pasal apa Tuhan buat besar? Dulu. Nah, dia dah buat cek lalu macam Nabi Muhammad. Buat umur pendek lalu. Nabi Muhammad kata, umru ummati baina sittin wala salasin wa sittin. Wa sab'in. Umur umat aku biasanya 60 hingga 70. Kebiasaan lah. Kakak tu lah. Tak tak lebih tu bonus lah. Jarang-jarang. Tak. Dia begitu. Next. Tinggi pun dalam 6 kaki. Kalau orang Arab Nabi kita 5 kaki setengah. Tak. Ha. Nabi Adam 70 hasta. 60 hasta. Ni sehasta. 60 kira. Tak. 60. Ha. Tinggi pencawang kat belakang. Kau pun buat apa. Tinggi-tinggi tu. Nak. Ha. Jadi turun Nabi Adam sesuatu tu di bumi itu. Lepas tu jumpa gambar kan korok besar, tangan besar, tulang besar zaman dulu. Pasal apa? Pasal binatang masa tu besar-besar. Nah, sebelum turun Adam ni iaitu duduk dah jin dan binatang. Binatang tu besar-besar. Kita panggil ini dinosaur. Tak? Ha. Yang sebenar dinosaur tu binatang-binatang besar. Kau putih tak putih nak kata Melayu ni jadi dinosaur. Faham tak apa jadi begitu? Tak? Haa. Barulah kita tengok gajah besar. Gajah besar stadium negeri. Kita tengok kan tulang lama-lama tak? Eh? Haa. Mana burung besar surah memang dulu. Pasal padang dengan nak turun kan? Jadi Allah tahu Allah ni bijak. Nak jin pun besar. Binatang besar-besar jadi turun Nabi Allah buat Nabi Adam ni besar. Turunan dia mula-mula besar. Barulah Tuhan jadi tukar, perkecilkan. Dan akhirnya, Allah matikan segala dinosaur. Nah, dan Allah ganti dengan binatang-binatang cek. Kerana binatang cek ni akan hidup sezaman dengan umat Muhammad SAW yang cek-cek lagi. Nah, kita cek batu iman cek ni. Ha, tu pun Allah itu. Nah, kita tinggi ni, iman tinggi ni belakang. Padang tau. Kalau iman zaman Nabi Adam, besar gelau. Tau. Nak orang kau ni. Nak. Gajah sosok sejik. Nah. Tak padang nak lawan. Nah. Tinggi sungguh lah. Umur pun panjang. Nah. Ribu-ribu tahun. Dengan hasta Hashimi. Hasta Hashimi ni hasta biasa. Dia ada seri hasta Najar dia panggil. Hasta tukang kayu. Itu hasta lain. Lepas tu mengukur tukang kayu. Nah. Hasta Hashimi, hasta tangan kita. Nah. Dan lebar 7 hasta. Tinggi 60, lebar dada 7 hasta. Padang dah lebar dada 7 hasta. Lebar dada 5 meter. Ha, padang dah pada tinggi 70 hasta. Nah, takkan dada besar ni kok. Tinggi 70 hasta. Faham? Apa benda? Nah, jadi kau tengok takut. Mana gitu? Buyu ayah, buyu ayah itu. Nah, cukup lekat. Nah, 70 hasta kaki lah. Soalnya kaki seorang dakak. Tak apa lagi. Ha, pasal tu lah. Tak. Ha, tapi dia camik-camik pasal pasal tu belaka. Ya tak camiknya kalau lancik lagi kita orang pasal tu. Baru belak. Ni tagu dia budak-budak. Oh, bagi jaya-jaya tagu-tagu. Pasal tu belaka. Ha, dia camik. Tak. Ha. Kita ni kan sama saiz belaka tak. Lepas tu ada orang cek lah kan. Baru kita panggil cacap. Nah, ha, ni pasal tu belaka. Nah. Ha. Sebab apa Tuhan buat pasal tu? Supaya makan banyak. Makan banyak. Nah, pasal banyak sangat makanan dalam surga dah habis makan. Dah kali makan tu ni, nak makan mulut cek. Dah kali buat seko je puyuh. Nah, ha, puyuh tengok kenal puyuh lah. Puyuh masuk pak rasa. Ha, cak jadi pak rasa. Wah, mulut seko. Nah, tapi dah kalau sai Nabi Adam, oh, tengok kubah celup tepung. Ha, seko celup tepung. Lambung kita punya ngeruk buat gitu. Sedah punya-punya kayak tulang. Nah, ha, dia begitu. Di dalam tahun Nabi Isa, iaitu anak 33 tahun. Dan kata ke bahawa mereka itu masuk, mereka itu syurga. Kecantikan Nabi Yusuf, orang lelaki. Ramai. Orang puang ni, dah mana pula? Bidadari je lah. Kecantikan bidadari. Ya? Saiz tubuh Nabi Adam, umur Nabi Isa. Nabi Isa di waktu naik, waktu diangkat ke langit, ketika orang Kristian nak salib nak bunuh dia, Allah selamatkan dia, diangkat letak di langit. Nah. Umur 33 tahun. Nah. Jadi ahli syurga umur 33. Umur 33 ni memang umur orang-orang memang jangok lah. Kalau orang lelaki 33. Lepas tu naik pada 34 dia ada menerung pula. Nah. Nah, pasal dia bagi dulu. Ya, 60 hang tu di ujung kan. Nah, 30 hang di tengah-tengah. Tengah-tengah tu habis sud kami. Nah. Ha. Jadi masa 33 itu dengan lening mana jamin? Jamin 33. Oh, perasan. Dan berkata mereka itu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahillazi sadaqana wa'dahu wa arsana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Artinya segala puji itu bagi Allah. Allah yang membezakan ia akan kami janji, yang membenar ia Allah akan kami, janjinya Allah, dan memberi pakai pesaka ia akan kami, akan bumi yang turun oleh kami daripada syurga itu sekiranya tempat yang kami kehendak. Maka sebaik-baik kata, sebaik-baik pahala balas orang-orang yang beramal. Yang ini orang yang dah masuk syurga, dia baca ayat ni di akhirat nanti. Baca bukan wajib, baca tanya telapak gembira. Itu dengan nama Allah yang telah membenarkan segala janji. Itu janji kalau beriman, amal soleh, dapat masuk sekarang ini. Allah telah janji kepada kami, kami duduk dalam bumi di dunia ini sebetul sangat, kemudian balik pada alam yang abadi, alam syurga. Nah, maka beruntung sungguhlah orang-orang yang beramal soleh. Kata Ibnu Zaid, wallahu a'lam. Dia tengok soalan sikit. Baik, soalan yang pertama, adakah sah atau batal sembahyang orang yang menanggung najis binatang ternakan seperti tahi lembu pada kaki? Dia sembahyang patut ada tahi lembu lekat kaki. Jawabnya, mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kalau orang yang jenis maknanya jauh daripada lembu, bukan kerja wakmu, maka sedikit najis tahi lembu ke yang ada pada pakaian, pada badan atau pada tempat terkena pada dia masa semayang, menyebabkan jadi tak sah semayang dia. Ya? Sekalipun binatang itu binatang ternakan. Pendapat mengatakan binatang yang halal dimakan, najisnya itu dimaaf, itu mazhab lain. Ya? Mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan sekalipun binatang itu tak boleh makan, maka hukumnya tetap najis. Melainkan kalau sedikit tak nampak boleh dimaaf pada syarak. Nak tengok teropong baru nampak. Atau jenis orang yang memang berusang dengan lembu. Eh? Maka sedikit daripadanya kalau sukar, maka dimaaf pada dia. Yang itu seorang yang semayang sedangkan jadah ini di bawah ada tahi cicak. Sah atau batal semayang? Jawabnya, kita semayang bawah sejadah tu ada tahi cicak. Sah ke tak semayangnya? Jawab, semayangnya sah. Eh? Kerana tidak bersentuh dengan tempat semayang dan tidak bersentuh dengan tubuh badan dan pakaian dia. Nah, sejadah datang bawah tu ada tahi. Tak serak naik kena di kaki tak apa. Ya? Ha, kerana sebahagian bawah. Kalau lepas naik ke atas sentuh dengan kaki dia barulah tak boleh. Nah. Ya? Ha. Tak boleh ada pada tempat yang sentuh dengan kaki dia. Atau pada badan dia atau pada pakaian dia. Bawah pada nu sentuh dengan tempat semayang dia tapi dengan dia tak sentuh, tak apa. Seperti kita semayang tubuh kita sentuh dengan tiang surat. Di tiang surat tu atas sikit pada kepala kita ada tahi cicak tiga uti. Maka tiang setuh dengan tahi cicak, kita setuh dengan tiang. Tak apa. Neh, tidak dikira menanggung najis. Nah. Ha. Kalau mai setuh kita aki gak sambung itu, dak sah semua kita. Dah kita sembahyang di rumah, rumah kita sambung dengan tanah. Dah tanah tiap ayam pula tanah sambung-sambung. Jadi rohok lagu tu. Nah. Seorang ah. Bawa moza lekat tau. Dia kering. Lepas tu kita gerak, dia gerak. Haa, tak apa. Haa, dia tak boleh kita gerak, dia gerak. Nak? Haa. Sebab moza tu pelapik kaki, tak kena di kaki dia. Nak? Haa. Seorang pemburu sedang semayang, sedangkan di pinggangnya diikat tali yang mengikat anjing buruan. Sah atau tidak? Sebab takut anjingnya lari. Dia ni ikat anjing masa dia semayang. Tujuan ni diikat anjing tu di kaki dia, anjing ni tak lari. Jadi cerita ni cerita kisah zaman dulu lah. Zaman dulu orang tak diguna anjing, tak ribu. Maksud pejuang renak di padang pasir apa semua buat anjing. Jadi di padang pasir ni tak ada tempat nak ikat. Nah, eh? Kalau macam kita banyak kayu, banyak dahang. Anjing ikat ni tu, anjing bukan anjing biasa, anjing buruan. Anjing buruan ni dibenar dalam syarak. Anjing yang dilatih mahal harga dia. Nah, boleh buat kerja biri, buat kerja apa, kerja kijang, kerja rusa. Nah. Jadi dia semayang tak mahu anjing ni lari, ikat di kaki. Nah. Ha, baik. Kalaulah anjing tu gerak, tali tu gerak di kaki dia tu, maka pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i mengatakan tak sah lagu tu. Kerana dikira menanggung najis juga. Nah, atau tertambat pada sesuatu yang membawa najis. Maka caranya hendaklah dipijak tali tersebut di bahagian hadapan kaki dia. Dia semayang dengan pijak. Dia duduk atas tali tu. Nah. Ha, jadi pijak tak apa. Dia tak menanggung lah. Nah. Ha, dia bukan atas dasar berhubung, atas dasar menanggung. Baik. Ada juga pendapat mengatakan kalau anjing tu gerak, tali yang di kaki dia tak gerak, maka dia maaf lah tu. Nah. Ha. Nah. Ha, jadi sekarang ni tak berlaku dah lah. Sekarang ni berlaku masalah mikrofon ni. Kalau atas wayar ni, nah, kita gerak, dia gerak atas. Mana-mana wayar gerak ni ada tak hijau. Tak boleh semayang, tak sah semayang. Tapi kalau sambung dengan free fire tu ada tak hijau, sah semayang, dia maaf lagu tu. Nah. Ha. Jadi hak anjing tak berlaku dah sekarang. Nah. Ha. Takut kata buat apa pula ikan anjing nak semayang. Anjing buruan. Tak ramai orang buru guna anjing ni. Tapi ada masalah berlaku. Nah. Ha. Saya bimbang dengan keadaan keluarga saya. Kalau bak cari makan cepat je. Tak kira kalau bak cari akhirat, ayok je. Ha, dia kata. Bila saya tegur dan ajak pergi dengar malam, dia kata apa yang perlu saya. Dia kata. Apa yang perlu saya buat? Dia kata keluarga ni payah pun nak ajak mari surah. Nak? Ha? Ha. Ajak lari macam-macam dia buat alasan lah. Lepas tu kita nak rapuh payah juga. Fikirlah buat kena tu. Keluarga dia ni siapa? Kalau anak dia kena paksa. Anak isteri. Eh? Ha, start malam ni. Bis surat. Hari tak uzur hari. Tak ada hari. Nak? Ha, umpamanya. Kena pergi. Anak-anak pun kena pergi. Lepas saya balik. Baca buku ke tuition ke ada. Masa kita ni kena jaga anak kita. Nak, dia pakai tangga lagu tu. Eh, ha, takut keluarga lain. Kalau anak kena kerah. Anak ada Lamborghini lah. Nak, ha, kepok juga cerita pada. Dia bunyi khepong gitu. Nak, ha, anak kita kan. Main apa tak ambil benda agama ni. Nak, ha, atau hukum dia. Dia nak beli baju baru ke apa ke jam lah. Tak. Kalau lagi surah saja boleh. Ha, tak apa lagu tu. Nak, ha, bini tak ambil abang malam ni. Nak tengok TV kat gini eh. Ambil kapok belah TV. Ayah apa? Kan mahal kan? Eh? Tak? Ha. Bukan LCD. Kalau LCD saya anggap katun dinding tau. Lepas tu belah kabel dah lah. Nah. Ha. Tak? Ha. Kena kerah kat tekbak gini. Tak? Ha. Tapi kalau orang lain tu cara lain lah. Ajak tak mau berdoa kepada Allah. Beri minum air. Tiup baca doa. Macam-macam cara. Nak? Ha? Ha, buat baik, suka kalau dia nak pergi. Nak? Pergi dengar kaset ke apa, mengaji macam-macam. Nak? Elok macam-macam lah. Saya semayang jemaah di kampung lain, saya tak pergi semayang jemaah di masjid kampung saya, disebabkan Imam Hadari. Boleh tak? Ha, ada pula Imam Hadari. Baik. Semayang lagi kampung mana-mana pun boleh semayang jemaah. Syaratnya kalau kita tinggal kampung kita tu, orang masih boleh semayang jemaah, cukup pergi bilangan. Tapi kalau kita lari tu tak boleh nak buat bilangan jemaah. Kerana seorang ya, kita lari, tak cukup jemaah 40 orang. Ha, barulah tak boleh. Dah? Ha, dia gitu. Apa pandangan Islam tentang orang kafir yang menternak babi dalam negeri yang pemimpinnya orang Islam dengan mendapat kelulusan daripada pemimpin tersebut? Baik. Hukum orang kafir ternak babi, hukumnya harus. Aduhan yang harus kita biarkan. Ha, cuma wajiblah beri pantauan. Nah, maknanya tak boleh kita nak halang orang kafir nak ternak babi, tak boleh. Begitu juga kalau arak dia nak buat arak, tak boleh. Kita nak larang. Dia nak minum arak, yang tak boleh kita buat kilang arak untuk dia minum, tak boleh. Tak. Atau babi, kita ni order babi supaya dia dapat makan babi. Silakan, tak boleh. Mana kita kerajaan Islam hanya boleh memberi kelulusan saja menternak. Bak menternak ni berhajat pada kelulusan. Tak lulus tak nak ternak. Nak. Ha, jadi bila kerajaan meluluskan, maka hukumnya haruslah. Sebab dia boleh menghukum orang kafir yang menternak tanpa kelulusan. Sebab benda babi ni benda yang haram pada orang Islam. Walaupun haram pada orang kafir, tapi dalam ijinakan. Maka nak menternak babi ni perlukan pantauan yang ketat daripada pihak kerajaan. Mana tak boleh nak buat lah, ikut suka lah. Buat dia nak buat kandang, buat kandang. Dia kena ada kelulusan daripada kerajaan Islam. Jadi kelulusan meluluskan ternak babi, orang kafir yang nak ternak, dia yang nak odah diri, dia nak makan. Hukumnya harus. Yang tak boleh kita tolong odah. Mau nak makan apa aku tolong odah. Tak boleh. Dah? Ha. Minta penjelasan mengenai hukum memakai sutera terengganu bagi anak laki-laki dan wanita. Baju kurung dari sutera terengganu yang dipakai bolehkah dibawa solat ke meja bagi laki-laki, apakah hukumnya? Baik, hukum memakai sutera yang kata harus bagi wanita dan haram bagi laki-laki, sutera asli yang benangnya dibuat daripada benang ulat sutera. Kalau sutera tiruan macam kain jeker lah, atau sutera campuran. Jika sedikit campurannya dimaafkan orang laki-laki memakai. Kalau dah sama banyak jadi berat, tak boleh. Orang perempuan boleh pakai sutera daripada Terengganu ke, daripada Thailand ke, yang daripada ulat sutera boleh pakai. Dan diharuskan bawa dalam semayang kerana dia adalah suci. Sama dengan idea burung layang-layang. Tak? Ha, sama. Neh? Ha. Orang kata ibu najis warna ailio. Ailio anjing babi, dia najis. Neh? Ha, dia binatang lain tak najis. Neh? Ha. Jadi bagi anak laki perempuan, anak laki-laki dan wanita. Jadi kalau hak daripada benang sutera ni, orang lelaki haram pakai. Yang boleh pakai orang perempuan, boleh pakai nak awak rumah, nak awak jalan, boleh pakai awak kana semayang, awak tudung semayang, dan boleh pakai awak kain kapal orang perempuan. Orang lelaki haram, tak boleh. Nah, sebab dia halal masa hidup, halal masa mati. Haram masa hidup, haram juga masa mati. Perempuan halal pakai masa hidup, sutera, mati boleh kapang kain itu. Ada ustazah kata dah boleh pakai awak semayang tu salah. Canggah dengan imam-imam mustahik. Tak ada orang seorang imam pun kata tak boleh pakai. Kerana dia bukan najis. Dia benda yang suci. Nah, benang tu benang suci. Bersih sungguh. Nah. Lepas tu kalau kita pakai kain sutera, kain yang macam sutera. Dan potongan pun macam sutera. Lelaki lah. Tapi bukan sutera. Tengok lama kata haram. Kerana we fitnah. Orang kata, oh kastera juga. Nampak bisu dia. Haa, takut jadi gitu. Lepas kalau kita pakai kain-kain yang campuran sutera tu, bukan sutera banyak sedikit yang maaf tu, jangan potong potongan-potongan yang seksek lelaki potong sutera lagu tu. Nah, takut jadi fitnah. Nah, ha, jadi haram bukan kerana sutera, haram kerana buka fitnah korang. Nah, wallahu'alam. Jadi esok dengan lusa tak ada kuliah. Esok hari Sabtu subuh tak ada juga. Malam esok pun tak ada. Hari Sabtu, hari Ahad pun tak ada juga. Nah, dia ada balik hari Senin lah.